wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Lanjutan dari hadis ke-19. Sekarang masuk ke wa'lam annal ummah. Itu ya. Iya. Baik. Halaman 135. Hadir Pak Abdul Majid. Qala sallallahu alaihi wasallam wa'lam anna al-ummata law ijtama'a al-khalqu kulluhum ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ay qaddarahu wa katabahu laka fi lawhil mahfuz. Walau yitama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Fa hadha fihi al-iman bil qada' wal qadar. Wa anna an-nas la yaqduruna 'ala wa anna an-nasa la yaqdiruna ala an yanfa'uka aw yadurruka illa bima katabahu Allahu laka ala aydihim min naf'in aw dhurrin. Wa idza lam ya'murhum mudahu lam yanfa'uka, wa idza amaruhum darruka wa 'alaika bil iman bil qada'i wal qadar. Nah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, wa'lam annal ummata law ijtama'at, ketahuilah seandainya semua umat mereka semua berkumpul, ya, bergabung semua, ya, untuk memberikan manfaat kepada engkau, law ijtama'a al-khalqu kulluhum, seandainya semua makhluk semua mereka bersatu padu, ala ayyan fa'uka bi syai'in, untuk memberikan manfaat kepada engkau dengan sesuatu hal, kata Nabi, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak, mereka tidak akan pernah bisa memberikan manfaat kepada engkau, ya, kecuali, ya, dengan sesuatu hal apa yang telah Allah catat, Allah tulis, Allah takdirkan bahwa itu, ya, adalah sesuai dengan takdir Allah. Ai qaddarahu wa katabahu laka fil lawhil mahfuz, itu dengan apa yang Allah takdirkan, yang Allah catat di lawhil mahfuz. Masya Allah. Ya, jadi mengimani takdir itu kita menjadi berani, ya, enggak takut hatta kepada penyihir, tukang santet sekalipun, ya, karena kita imani tukang sihir, tukang santet enggak bisa memberikan mudarat. Ya, tatkala mereka memberikan mudarat, dengan itu mereka cuma perantara. Hakikatnya Allah telah takdirkan di lauhul mahfuz. Nah, mereka sebab hal itu menimpa mudarat kita. Nah, jadi mukmin itu seperti itu. Mengimani takdir itu buahnya sangat banyak. Sabar terhadap ujian. Tidak terlalu gembira ketika mendapat kenikmatan. Ya. Kemudian, ya, lauhil mahfud, apa yang telah Allah catat untukmu di lauhil mahfud. Namanya aja lauh itu catatan mahfud yang terjaga. Terjaga dari apa? terjaga dari diketahui oleh makhluk dan terjaga dari adanya revisi atau perubahan. Ya. Makanya di akhir hadis ini juga disebutkan bahwasanya lembaran-lembaran catatan itu telah mengering. Rufi'atil qalam. Pena telah dicatat, diangkat. Ya, pena-pena yang menulis takdir telah diangkat dan lembaran catatan takdir telah mengering. Enggak ada lagi ya peninjauan kembali. Revisi dan perubahan. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Law ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik." Seandainya mereka berkumpul untuk memberikan mudarat bahaya kepada engkau dengan sesuatu hal, maka mereka tidak akan bisa memberikan mudarat dengan sesuatu hal tersebut melainkan dengan apa yang Allah catat takdirkan untukmu. Ya. Fa hadzihil imanu bil qada wal qadar. Nah, inilah keutamaan di sini beriman kepada qada dan qadar. Ya. Qada, ketetapan Allah, qadar, takdir Allah. Kata para ulama di antara Syekh bin Baz, qada wal qadar itu maknanya sama. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan maknanya berbeda. Ya. Wa anna an-nasa la yaqdiruna ala an yanfa'uka aw yadurruka. Bahwasanya manusia tidak mampu mereka untuk memberikan manfaat atau mudarat kepada engkau illa bima kataballahu lak ala aydihim, kecuali dengan apa yang Allah catat untuk engkau. Ya, apa yang telah Allah takdirkan untuk engkau ala aydihim, melalui tangan-tangan mereka. Jadi mereka sebab aja. Minnafin, apakah dari berupa manfaat au durrin atau ya mara bahaya. Fahum sababun faqat. Nah, maka ketika mereka memberikan manfaat atau mudarat, maka mereka hanya sebab saja. Amman nafi'u wad-dar ad-dar, adapun zat yang memberikan manfaat, yang memberikan mudarat, fahuwa Allah. Itu hanya Allah taala saja. Jalla wa ala. Idza amarahum Allah yanfa'uka. Apabila Allah memerintahkan mereka, maka ya mereka akan memberikan manfaat untuk Anda. Wa idza lam ya'murhum Allah wa idza lam ya'murhum ya lam ya'murhum Allahu lam yanfa'u. Apabila Allah tidak memberikan ya tidak memerintahkan mereka untuk memberikan manfaat kepada engkau, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat. Wa idza amarahum darruka fa 'alayka ya. Wa idza amarahum darruka. Nah, apabila Allah perintahkan, mereka bisa memberikan mudarat pada engkau. Fa 'alaika bil iman bil qada wal qadar. Maka wajib bagi Anda untuk beriman kepada qada dan qadar. Nah, sorry, qada. Suhufi siandub wajafat, jafat itu kan fiil, suhuf fa'il, wajafat is suhufu ya. Itu masalahnya di antum, bukan di buku ya, masalah di antum. Suhufu fa'il ya. Ya'rifka bisyiddati ay minallahi fi jami'i ahwalika fi hal khaliqika wa adami hajatika. La taltafit anillahi jalla wa ala. Kun qariban minallahi bi ta'atihi wa tarki ma'siyatihi. Qala ta'ala, kalla innal insana la yatghaa ar-ra'a bistaghna. Wa idza staghna al-insanu nasiya Allah jalla wa ala wa dhanna annahu laysa bihajati ila Allah. Wa idza marida najana ila Allah. Itu huruf lam. Najana. Iya. Wa idza marida najana ila Allah. Wa idza suha. Apa suha? Wa syufiya nasya Allah jalla wa ala. Wa hadhihi halatun sayyi'atun tadullu ala dhafil iman. Baik. Ya. Itu masjid mana tuh, Pak Yusuf? Taubah. Kita sumbangan. Ya Allah musta. Ditutup kali tuh masjid ini. Apa Pak Munadi tolong? Hah? Sampai elok. Ya Allah. Sampai elok kedengeran, ya Allah. Ya. Mana tadi? Summa qala rufiatil aqlam wa jaffatis suhufu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan pena-pena telah diangkat dan jaffatis suhuf, lembaran-lembaran catatan amal telah mengering. Nah. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan jaffal qalamu bima huwa kainun. Pena pencatatan ketetapan takdir itu telah kering. Ya, penanya pun telah kering. Dengan apa? Bima huwa kainun. Ya, dengan semua apa yang telah terjadi. Jadi penanya aja udah kering. Ya. Rufiatil aqlam wa jaffatihi suhuf. Akhirnya pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Lewat yang lain penanya pun telah kering. Jadi tintanya udah enggak ada. Taibarakallahu fikum. Jadi ini maksudnya adalah kiasan tentang lebih dahulunya catatan ketetapan semua takdir dan telah usai ya darinya sejak waktu yang dulu lang jauh 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Nah, ini kiasan yang paling bagus, ya. Paling mantap seperti ini. Ya Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Setidaklah setiap bencana yang menimpa ya, yang menimpa di bumi dan yang menimpa kalian sendiri, melainkan semuanya telah tercatat di dalam kitab yaitu Lauhul Mahfudz sebelum kami mewujudkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha kataba maqadiral khalaik qabla ayakhluqas samawati wal arda bi 50,000. Ya, Allah telah mencatat takdir-takdir semua makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Masyaallah. Ya, maka di sini kata Syekh Shalih Fauzan, manahu anna qada Allahi, bahwasanya ketetapan Allah kudira, telah ditakdirkan. Wantaha, telah selesai pentakdirannya. Walan yughayyara, dan tidak akan berubah. Ya, tidak akan berubah. Nah, taibarakallahu fikum. Tidak akan berubah. Ya, wa qawlu rufiatil aqlam, dan sabda Nabi pena-pena telah diangkat, ay aqlamu kitabatil qada'i wal qadar, yaitu pena-pena pencatatan qada dan qadar. Wajab fatihi suhuf, dan lembaran-lembaran catatan takdir telah mengering, ai suhuful lati kutibat fihal maqadiru, yaitu suhuf, lembaran-lembaran yang takdir-takdir dicatat di atasnya. Fahada fihil imanu bil qada wal qadar. Maka dalam hadis ini terdapat ya keterangan ya, urgensinya mengimani qada wal qadar, wa huwa wasiyatun li Ibnu Abbasin wa ghairih, inilah wasiat Ibnu Abbas dan yang lainnya, annahu yu'minu bil qada wal qadar, bahwasanya ini adalah ya keimanan mengimani qada wal qadar. Fa idza amana al abdu bil qada wal qadar, apabila seorang mengimani qada wal qadar, fa innahu yastaghni billah, maka dia telah mencukupkan diri ya dengan Allah saja, anin an sualin nas, dari minta-minta pada manusia ya, wa anil isti'anatin nas bil fil ghalib, dan ya dari minta tolong kepada manusia. Tabarakallahu fikum. Jadi lembaran telah dicatat, lembaran telah diangkat ya, pena telah mengering ya. Pernah hal ini ketika Nabi SAW sabdakan demikian, tiba-tiba ada seseorang berkata, ya Rasulullah, fimal amal al-yawm, kalau begitu buat apa kita beramal hari ini, fima jaffatil aqlam ya, wajarat bihil maqadir am fima yustaqbal ya. Kata orang tadi, wahai Rasul, buat apa kita beramal ya, apakah untuk suatu hal yang mana pena-pena telah kering dan takdir-takdir telah terjadi terhadapnya, atau untuk sesuatu yang akan datang. Kata Nabi SAW, la bal fi majaffat bihil aqlam wa jarrat bihil maqadir ya. Ya, kata Nabi SAW, tidak demikian, tetapi untuk sesuatu yang mana pena-pena telah mengering dan takdir-takdir pun telah terjadi atasnya. Kata Nabi, berarti kita pun beramal untuk sesuatu yang pena telah mengering. Artinya kita beramal untuk takdir itu. Ya. Kita kan enggak tahu takdir kita. Ya. Katanya pena-pena telah mengering, pena telah diangkat, lembaran telah mengering, takdir telah ditetapkan. Buat apa kita beramal? Kita beramal untuk itu. Supaya takdir kita itu bagus, lebih kuat. Ya, lebih kuat. Nah, kalau kita malas-malasan, ya pertanda apa yang Allah catat untuk diri kita, ya kayak gitu. Jadi orang belangsak ya belangsak. Ya. Jadi kafir ya kafir. Rembah kering juga. Ya, rembah kering juga. Ya, makanya kata Nabi dalam riwayat yang lain ketika ditanya, kalau begitu buat apa kita beramal? Afala nattaqil ila kitabatina? Kenapa kita enggak bersandar aja sama catatan takdir kita? Eh malu, kata Nabi, tetap beramal. Ya, tetap aja beramal. Ya. Karena ya, orang-orang yang enggak mau beramal, berarti ini dia nih. Orang-orang yang dipersulit. Ya. Kemudian Nabi membacakan ayat kan, fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasaniyassiruhu lil yusra. Perhatikan. Wa amma man a'ta, siapa yang memberi ini beramal, bersedekah, wa taqa, dan dia bertakwa. Wa saddaqa bil husna, dia mengimani al husna, husna ini surga, negeri akhirat. Maka kami akan mudahkan dia ya ke jalan kemudahan. Dia akan dimudahkan menuju takdir yang baik. Tapi sebaliknya, wa amman bakhila wastagna, siapa yang bakhil enggak mau sedekah, wastagna, merasa cukup, enggak perlu bertakwa lagi, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan perkara akhirat berupa surga. Apa jawab Allah? Hasan yasiru hulil usra, kami akan mudahkan dia menuju jalan kesulitan. Ya. Ini Nabi membacakan ayat ini. Tetap aja beramal. Ya. Ya, kemudian kata orang tadi, fa fimal amal, kalau begitu untuk apa kita beramal? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Tetaplah beramal karena setiap orang dimudahkan untuk tujuan dia diciptakan. Ya, tujuan dia diciptakan untuk neraka atau surga. Ya. Kalau kita beramal, maka itu memudahkan langkah kita menuju surga. Gitu aja. Kita memang telah ditakdirkan. Kita mau beramal kayak apapun, udah Allah takdirkan juga. Cuman kan kita gak boleh berpangku sama takdir. Ya, udah beramal juga. Gak bisa kita katakan, udahlah kalau memang Allah takdirkan surga, surga aja udah. Ntar juga pasti ada jalan tobatnya. Gak bisa kayak gitu. Pasrah. Tahu dari mana? Ya, tahu dari mana? Nah ini. Ya, jadi mengimani takdir itu mudah. Ya. Ketahui, ya, imani itu empat tahapan takdir, ya, bahwasanya Allah telah mencatat amal semua yang pertama ya ilmu ya, yang pertama kita imani Allah telah mengetahui segala yang terjadi, yang telah, yang sedang, yang akan, Yang tidak terjadi bagaimana jika itu terjadi, itu pun Allah telah ketahui. Yang kedua, kita mengimani, ya Allah telah mencatat itu semua. Yang ketiga, kita mengimani Allah menghendaki itu semua. Yang keempat, kita mengimani Allah menciptakan itu semua. Nah, ini empat tahapan beriman kepada takdir. Taibar kalafikum. Kemudian mana lagi kata Syekh Shalih Fauzan? Ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi syiddah. Masya Allah. Ya. Nah, kata beliau alaihi salatu wassalam, ta'arraf, perkenalkanlah dirimu kepada Allah di saat engkau raha, makmur, lapang. Ya. Ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah akan mengenalimu di saat engkau susah. Maksudnya gimana? Seorang hamba apabila dia biasa bertakwa pada Allah, ya, dia menjaga batasan-batasan Allah, dikala lapang, menjaga hak-hak Allah, ya, maka dengan itu berarti dia telah memperkenalkan diri dia kepada Allah. Ya, antara diri dia dengan Allah ada sesuatu perkenalan yang baik. Ya, sehingga Allah, ya, mengenali dia saat dia susah, dan Allah akan memperhatikan, ya, sikapnya yang mengenalkan diri dia kepada Allah ketika dia lagi makmur, lagi rokok, lagi lapang. Akhirnya Allah akan menyelamatkan dia dari berbagai malapetaka di saat dia genting, di saat dia dalam kondisi gawat. Nah, makanya dalam hadis lain Nabi SAW menyatakan apa? Man sarrahu ayastajiballahu lahu inda syada'id falyuktir ad-du'a'a firraha. Itu dalam hadis lain. Ya, hadis yang lain. Man sarrahu, barang siapa yang ingin ayastajiballahu lahu inda syada'id, barang siapa yang ingin Allah mengabulkan doa-doanya ketika dia menghadapi kesulitan, menghadapi berbagai peristiwa genting, falyuktir ad-du'a'a firraha, maka hendaknya dia memperbanyak doa ketika dia di kondisi lapang. Jangan kayak musyrikin. Ya, musyrikin itu kenal Allah dikala genting aja. Dikala lapang musyrik. Dikala genting baru diombak, ditelan ombak, wah baru diingat pada Allah. Nah, Allah selamatkan ke daratan, syirik lagi. Taibar kalafikum. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, aikun qariban minallah fi jami' ahwalika. Ya. Ya, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan di sini, ya, yaitu jadilah engkau orang yang dekat kepada Allah dalam seluruh keadaan anda. Dalam seluruh keadaan anda. Baik. Ya. Wa fi hali rakhaika wa adami hajatika. Ketika engkau dalam keadaan lapang, tidak membutuhkan, ya, tidak dalam kondisi berhajat bahkan, tetap perkenalkan diri kita kepada Allah dengan dekat kepada Allah. Dekat kepada Allah artinya dengan berbagai macam ibadah, mengingat Allah dan seterusnya. La taltafit anillahi jalla wa ala. Kun qariban minallahi bi taatihi. Ya. Jangan kau itu berpaling dari Allah. Tetaplah engkau, ya, dekat kepada Allah dengan mentaatinya, wa tarki maksiatihi, dan meninggalkan maksiat padanya. Allah Ta'ala berfirman, kalla innal insana la yadgha, sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, karena dia melihat diri dia sudah merasa cukup. Fa idza istaghna al-insanu nasiya Allah, apabila seseorang merasa cukup dia lupa pada Allah Azza wa Jalla. Dhanna annahu wa dhanna annahu laysa bihajatin ila Allah, dia menyangka diri dia sudah enggak butuh Allah. Fa idza marida, akhirnya kalau dia sakit baru deh laja'a ila Allah, dia mengeluh pada Allah. Wa idza shahha, kalau dia sudah sembuh, Sofia wa disembuhkan, sudah sehat, sudah disembuhkan, ya, nasiyallah azza wa jalla, lupa pada Allah. Ya, fa hadhi halatun sayyi'atun, ini keadaan yang buruk, tadulu ala dha'fil iman. Ya, yang menunjukkan, ya, akan lemahnya iman. Masyaallah. Sudah dibaca ya arif ka fi siddah. Tafadhal Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Fa qawluhu ya'rifka fi siddati Ida waqa'ta. Ida waqa'ta fi khatarin. Fi khatarin. Fi khatarin wa fi shiddatin. Fa anta muti'an lillahi fi halatir rahmati. Fa inna allaha yunfiduka fi akmalika as-salihati. Misra hadithi ashabi shuhrati. Alladina inqalaqat alayhimus shuhratu fil ghari. Falam yastati'u al-khuruja. Lima kanat lahum a'malun. Lama kanat lahum a'malun sholihatun sabiqatun. Oh benar, lima kanat, lima. Akuan. Lima kanat lahum a'malun sholihatun sabiqatun. Farajallahu anhum. Bahada tawassulu ilallahi bibirrihi biwalidayhi. Wahada tawassulu ilallahi jalla wa'ala fatarkihi zina khawfan minallahi. Wahada tawassulu ilallahi bi amanatihi wa hirdihi bi ajratil ajiri alladhi tarqa ajur ujratahu indahu wa dahab wa hifduha wa hafidhoha wa nammaha wa lamma ja'a aqau iyau fa faradallahu anhu. Nah, baik, barakallahu. Ya'arifka fi syiddah, maka Allah akan mengenalimu dikala engkau dalam situasi genting. Ida waqa' tapi khatarin, apabila engkau ya berada dalam situasi bahaya, wabisidatin dalam situasi genting, wa anta muti'un lillah, anda sudah biasa taat pada Allah, bihalati rakha' di dalam keadaan lapang, fa inna allaha yunqidhuka, ya, maka Allah akan menyelamatkan engkau, bi'amalika as-salihah, itu banyak bahasa babiyah, ya, dengan sebab amal-amal soleh yang anda biasa lakukan. Ya. Baik. Kemudian semisal hadis sakhrah, artinya hadis orang yang terkurung di dalam goa. Ya. Yang mereka terkurung di dalam goa. Ya. Walam yastati al-khuruj, mereka pun enggak mampu keluar karena batu besar jatuh ke mulut goa. Ya. Baik. Ya, kenapa Allah selamatkan mereka? Lima kanat lahum a'malun, karena ada amal-amal soleh yang ada pada mereka sabiqatin yang sebelumnya. Maka Allah pun menyelamatkan mereka. Maka ini adalah tawassul kepada Allah. Ada yang bertawassul kepada Allah dengan ya sikap bakti dia kepada orang tuanya. Ada yang bertawassul pada Allah karena dia takut meninggalkan zina karena takut pada Allah. Padahal sudah peluang besar. Dia punya sepupu perempuan cantik banget. Dia lamar enggak mau, akhirnya sepupunya butuh uang, dia kasih tapi dengan syarat zina. Ketika dia sudah duduk di paha sepupu perempuan yang cantik cerita itu, sudah siap. Ya. Sepupu perempuannya mengatakan ittaqillah, tak bertakwalah kau pada Allah. Akhirnya dia takut meninggalkan sepupu perempuannya tadi. Takut pada Allah. Dan amalan itulah yang dia ya, yang dia jadikan sebagai bahan tawasul. Ya Allah, saya dulu pernah hampir zina begini-gini tapi takut karena engkau ya Allah. Jadi meninggalkan sesuatu yang haram karena takut pada Allah itu pahala. Ya. Kalau meninggalkan sesuatu yang haram karena takut orang ya dan sudah hampir melakukannya tetap dihitung dosa. Ini yang dikatakan oleh para ulama usul fikih. Ketika mereka membawakan hadis al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan terbunuh di neraka. Wahai Rasulullah, kalau yang membunuh ya di neraka, yang maqtul, yang terbunuh juga di neraka. Kata Nabi, kana harisan ala qatli akhihi. Karena dia sebenarnya sudah antusias juga membunuh saudaranya. Akhirnya dia dibunuh duluan. Dan dia dihitung Beda kalau orang mau zina, udah pelorotin celananya, Satpol PP datang, nggak jadi. Atau keburu digerebek sama istrinya, ya, udah masuk hotel digerebek, istrinya bawa itu lagi, buka kamera lagi, digerebek hotelnya, nggak jadi. Ya, bentar lagi eksekusi. Terhitu, apakah dia dapat nggak kayak tadi amal? Gak ada. Ya, meninggalkannya itu karena takut kepada Allah. Ya, takut pada Allah. Ya barakallahu fikum. Nah, jadi meninggalkan sesuatu yang haram karena takut pada Allah itu pahala, amal besar. Ya, amalan kolbu itu, amalan khauf. Ya, mau riba, udah bentar lagi riba. Aduh, nggak jadi deh, nggak jadi. Takut sama Allah. Ya. Mau zina nggak jadi, takut pada Allah. Itu pahala itu, pahala besar. Dan ada yang bertawassul pada Allah dengan amanah dia, dia menjaga, ya, gaji seorang pekerja yang meninggalkan gajinya, pekerja tersebut ada pada dia, wadahaba, dan pekerja tadi pergi. Ternyata orang tersebut hafidhoha, dia tetap menjaga gaji teman dia tadi, pegawai, lahu untuk si pegawai tadi, wanamaha, dan dia kembangkan, dia usahakan. Falamma ja'a, tatkala si pekerja tadi, teman dia pekerja itu datang, a'tahu iyahu, dia memberikan, ya, gaji orang tadi yang dia tinggalin, dia berikan, beserta keuntungan yang dia kembangkan. Ini, duit kamu. Loh, kok duit saya banyak banget? Iya, pas kamu pergi saya kembangin. Ini duit kamu semua. Akhirnya Allah selamatkan mereka semua dari goa. Subhanallah. Ya, jadi bertawassul itu kan ada tiga. Tawassul dengan asma'ul husna, walillahil asma'ul husna, fad'u biha. Yang kedua bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup, ya, dan dia hadir, mampu merespon doa kita yang masih hidup. Yang ketiga, ya, bertawassul itu dalam bentuk doain saya dong, gitu. Misalnya Pak Majid datang ke Pak Soeri, atau Pak Soeri datang ke Pak Majid, Pak Majid doain saya dong agar saya dimudahkan untuk nambah pos misalkan, ya. Yang didoakan, ya, yang minta doa dan yang mendoakan sama saja, sama aja padahal, ya itu boleh. Nah, yang ketiga bertawassul dengan amal soleh, ya, hadis ini, hadis Ibnu Umar, ya, hadis Sakhra, orang yang terjebak di gua. Di Al-Quran pun Allah mengajarkan kepada kita bagaimana Allah mengajarkan doa agar kita dilindungi dari neraka, dia tawassulnya. Rabbana amanna faghfir lana. Perhatikan, wahai Rabb kami telah beriman. Faghfir lana, ampunilah kami, waqina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari api neraka, dari azab neraka. Dia minta kepada Allah diampuni dan diselamatkan dari neraka bertawassul dengan keimanan dia. Ya. Taibar kalau pikir. Nah, boleh nyebut amal-amal kita dulu yang tersembunyi. Jadi menyebut amal kepada Allah itu adalah pujian. Beda menyebut amal kepada manusia, celaan. Amin. Ya. Ya, dalam doa kita, ya Allah, saya dulu pernah, ya, nolong nenek-nenek nyebrang jalan. Ya, kalau kau terima, ya Allah, kabulkan doa saya. Nah, apa kek doa? Adalah amal-amal yang tahu antara antum dan Allah aja. Yang gak antum ceritain, ya, ke orang-orang. Iya, jangan anggap ringan. Ya, misalkan Marwanto punya amalan khusus menikahi janda-janda, janda-janda miskin. Lu kan itu amal tuh. Jangan-jangan ringan itu. Hah? Dulu kan ada janda miskin. Amalan berat itu. Iya, teman istri dia kan. Masih ingat gak dulu? Masih ingat gak? Saya masih ingat. Yang 5 katanya. Bukan janda miskin yang naik sepeda. Teman istri dia suka ke rumah dia minta beras, apa segala macam. Dan ditolong terus. Itu iya harusnya. Iya. Itu kalau dia ini enggak lihat miskinnya, lihat face-nya. Bodoh amat miskin mah kata dia. Masih ingat gak dulu? Jadi Marwanto itu lihat-lihat juga. Padahal janda miskin itu sering ke rumah dia, dikasih beras sama istrinya, kasih duit sama istrinya. Itu indikasi kan, menyetujui istri. Iya, masih ingat gak dulu? Saya masih ingat dulu, ya gak Marwanto? 5 tahun silam. Masih ingat kan? 5 tahun silam. Sekarang udah nikah dia Marwanto? Udah nikah? Udah? Wow. Harusnya jadi amal antum itu. Antum bisa tawasu, doa antum makbul terus itu. Lanjut, lanjut. Nah, Marwanto, Marwanto, ayo baca. Tentang ashabil jannah, penduduk surga, innahum kanu qabla dzalika, dan sesungguhnya mereka sebelum itu, ai fid dunya, di dunia, muhsinin, mereka adalah orang-orang berbuat kebajikan, kanu qalilan minal laili ma yahjaun, mereka sedikit sekali tidur, wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur mereka beristighfar, fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, pada harta-harta mereka terdapat hak orang-orang yang minta-minta, ya, dan orang miskin yang tidak minta-minta. Kau belajar di kaum di dunia, sebelumnya mereka di dunia. Kalau Allah Jalla wa'ala fi Yunus, Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Yunus alaihissalam, Yunus bin Matta, ya, sahibil hud, ya, orang yang ditelan ikan besar, paus. Falamma annahu kana minal musabbihin. Alhamdulillah. Ya hadikumullah istighfarak. Falaula annahu kana minal musabbihin. Maka kalau sekiranya Yunus itu tidak termasuk orang-orang yang banyak bertasbih mengingat Allah. Aikana minal musallin, beliau itu banyak orang yang sering salat fi halati raha, di dalam keadaan lapang. Ya, dalam keadaan lapang. Seandainya Nabi Yunus bukan orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan lapang, lala bisa fi batnihi ila yaumin ila yaum yub'atsu. Maka niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Ya. Tapi makanya mengenai kisah Yunus alaihissalam ini salah seorang salaf yang bernama Dhahhak bin Qais, beliau menyatakan udzkurullaha fir raha yadhkurkum fi syiddah, ingatlah Allah ketika lapang maka Allah akan mengingat kalian dikala kalian genting. Wa inna Yunus alaihi salam kana yadhkurullaha ta'ala falamma waqa'a fi batnil hud qala Allahu falaula annahu kana minal musabbihin lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ya, Yunus biasa berzikir pada Allah di kala lapang sehingga ketika beliau telah berada di perut ikan paus di kala genting Allah selamatkan beliau. Ketika Yunus berdoa minta diselamatkan oleh Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, kemudian kata Dhahhak, dia melanjutkan, wa inna fir'auna kana taghiyan nasiyan li dzikrillah falamma adrakahu al-ghoraqu qala amantu qala ta'ala al-ana waqad asaita qabla wa kunta minal mufsidin. Nah, sebaliknya keadaan yang kontradiksi dengan Nabi Yunus bin Matta ialah keadaan Fir'aun. Fir'aun orang yang angkuh, dia tidak berzikir pada Allah, tidak mengingat Allah, hingga ketika dia sudah mau tenggelam, perutnya sudah penuh dengan air laut, akhirnya dia berkata apa? Amantu, saya beriman ya Allah, kata Fir'aun dalam hatinya. Ya, maka kata Allah apa? Al-an, kenapa baru sekarang kamu beriman? Qad asaita qabla qablu, kamu sebelumnya itu durhaka terus-terusan sejak dulu. Wa kunta minal mufsidin, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-an, baru sekarang berimannya. Tuh, hati-hati ya. Kalau mau mengingat Allah hanya dikala sulit. Nah, nanti ke Fir'aun, ya dan billah. Jadi genting momennya? Enggak. Ya. Kan tobat itu diterima selama tidak dalam dua keadaan. Malam yugarkir, selama nyawa belum dikerongkongan. Itu kan Fir'aun belum dikerongkongan nyawa. Nah, dan kalau matahari terbit di barat, sebelah barat, enggak diterima. Ya. Udah dikerongkongan, dia nangis. Ya Allah. Tuh, nah, enggak diterima, ya, enggak diterima. Taibarakallahu fiik. Anjahullahu bisababi amalihi as-salihah allati asbaqaha, Allah menyelamatkan beliau Nabi Yunus alaihissalam, ya, dengan sebab amal-amal salihah yang beliau lakukan sebelumnya. Maka seorang Muslim ya'rifullah, dia mengenal Allah jalla wa'ala fi shidda wa raha, dalam keadaan genting dan lapang. Adapun orang kafir, fala ya'rifullaha illa fi halati syiddah. Orang kafir enggak kenal Allah kecuali dikala genting aja. Wa idza massakumud-dur fil bahr dalla man tad'una illa iya. Apabila kalian ya ditimpa mara bahaya di lautan, ombak besar, ya, hilanglah apa yang kalian sembah selama ini selain Allah. Sembahan kalian selain Allah selama ini hilang. Udah lupa minta doa ke Lata, Uzza, ya, kemana udah lupa, ya, doanya hanya pada Allah. Falam manajakum ilal barri a'ratum, tapi tatkala kami selamatkan kalian ke daratan, kalian malah berpaling lagi, syirik lagi. Ya, wa idza waqa'al kuffaru fil khatar, apabila orang kafir berada di tengah mara bahaya, akhlasullah ad-du'a lillah, mereka memurnikan doa pada Allah saja, tidak pada yang lain. Amal mukmin ya fahum ya'rifullah fi kullil ahwal. Seorang mukmin mengingat Allah, dia kenal Allah dalam segala keadaan. Dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan genting, dalam keadaan susah, dia kenal Allah. Nah. Ya, Pak Yusuf baca. Qala qala sallallahu alaihi wasallam wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr. الإنسان يبتلى في هذه الحياة فتعرض له آلام ومساق ومشاق ومكان، لكن عليه بالصبر لأن السدائد تزول ولا تدوم، فيقابل السدائد بالصبر عليه، فيقابل السدائد بالصبر عليها حتى يزيلها hatta yuzilaha Allahu anhu wala yajza wala yasqut amma da jazaa idza jazaa apa jazaa jazaa Oh, fa'ilah. Idza jazia. Amma da jazia. Amma, ya. Da, oh bukan. Amma. Idza itu. Kurang itu. Idza jazia itu. Amma idza jazia al-insanu wa saqata fa inna Allah yukhaddiruhu. Ini idza ya, bukan za ya. Ini kurang ini. Qala sallallahu alaihi wasallam innal farja ma'a al-karbi kullama istadda. Apa farja? Aduh bahaya itu. Faraja. Wa annal faraja ma'a al-karbi. Kalau fars, ya malas saya terjemah. Terus. Kullama istadda al-karbu tatalla'a ila al-farji. Faraji. Faraji. Pak Yusuf, farji itu kemaluan. Farji itu kemaluan. Paham sini ya? Hati-hati nanti bacanya. Pak, itu kemaluan. Yang ini, kawasan baca parah saja. Yang aneh. Iya, itu parah itu. Terus. Dzalika anna faradallahi qaribun. Wallahu jalla wa ala yaqulu fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Wa qala hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qaribun fa idza istadda al-amru fa'lam anna farajallahi qaribun wala tay'as wala taqnat min rahmatillahi wa qad kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam data yaumin masruran farahan wa huwa yathaku wa yaqulu lain yaghliba usrun yusraini lan yaghliba usrun yusraini fa inna ma'a usri yusra inna ma'a usri yusra al usru maratun wahidatun لأنه معرف بالألف واللام فهو بالألف واللام معرف بالألف واللام بالألف واللام فهو عسر واحد واليسر منكر مقرور منكر gimana منكر منكر من مقرور مكرر مكرر مرتين yaktadi at-tikrar fa kullu usrin ma'ahu yusrani wa hadha min fadlillahi subhanahu wa ta'ala. Nah ya, kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, wa'lam anna an-nasra ma'as sabr, dan ketahuilah bahwasanya an-nasr, pertolongan itu bersama dengan ya kesabaran. Nah, pertolongan Allah itu bersama dengan kesabaran. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, wa alam anna fis sabri alama taqrahu khairan katsiran. Ketahuilah bahwa dalam kesabaran menghadapi apa yang kamu tidak sukai itu terdapat banyak kebaikan. Masya Allah. Al-insan yubtala, seseorang itu bisa diuji oleh Allah Ta'ala di kehidupan dunia ini. Maka dia ditimpa, dipaparkan kepadanya berbagai penyakit, ya, atau masyak, kesulitan, wamakarih, hal-hal yang tidak dia sukai. Namun dia wajib bersabar. Ya, karena situasi-situasi apa? Di anna syada'id, ya, situasi-situasi genting yang pelik itu tazulu, itu akan hilang, wala tadumu, tidak akan selalu terus-terusan. Ya, maka dihadapi asyada'id, ya, asyada'ida, situasi genting tadi itu semua bisabar, dengan kesabaran. Ya. Atasnya hingga nanti Allah akan menghilangkannya. Jangan dia mengeluh, jangan dia marah. Adapun jika dia mengeluh, seseorang mengeluh, dia marah, maka Allah akan menghinakannya. Ya, Allah justru akan menghinakannya nanti. Ya dzillah. Ya, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa annal faraja ma'al karbi. Dan sesungguhnya kelapangan itu bersama dengan kesulitan. Masya Allah. Kelapangan dari Allah bersama dengan kesulitan. Ya. Tabarakallahu fikum. Ya. Annal faraj ma'al karb. Ini kata Syekh Shalal Fauzan, kullama ishtaddal karbu, ketika semakin keras, ya, semakin dahsyat kesulitan tersebut, ya, tatalla'a ilal faraji, ya, tatalla'a ilal faraji, maka carilah jalan keluarnya. Ya dzalika anna farajallahi qarib, yang demikian itu jalan keluar dari Allah itu dekat sebenarnya. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, ya, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, inna ma'al usri yusra, ya, dan Allah berfirman, hatta yakula rasul, sampai-sampai seorang rasul berkata, ya, walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang beriman bersamanya, mata Rasulullah, kapan pertolongan Allah itu datang, kita udah enggak tahan ini. Ya, maka Allah menyebutkan ala inna nasallahi qarib, ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Fa idza stadda al-amru fa'lam. Nah, kalau semakin dahsyat keadaan bertambah, ya, maka ketahuilah anna farajallahi qarib, kata bahwa pertolongan jalan keluar dari Allah itu dekat. Wala ta'as wala taqnat. Ya. Jangan putus asa. Jangan frustasi dan putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Ya. Jangan putus asa. Waqad kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumin masruran. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar rumah dalam keadaan gembira. Riang, farahan. Wa huwa yadhaku, dalam keadaan beliau tertawa. Wa yaqul, dan beliau bersabda, lan yaghliba usrun yusraini wa lan yaghliba usrun yusraini. Ya, suatu kesulitan tidak akan mampu mengalahkan dua kemudahan. Satu kesulitan itu tidak akan mampu mengalahkan dua kemudahan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membacakan ayat, fa innal ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Al-usru maratun wahidah. Ya. Allah menyebutkan al-usru, pertolongan apa namanya, kesulitan itu sekali aja. Ya, annahum mu'arrafun bil alif wal lam. Ya. Dia dimakrifatkan dengan alif dan lam. Udah, kesulitannya yang itu-itu juga. Fa innamal usri, innamal usri yusran, innama al-yusri yusran. Ya, alif lamnya dia juga, al-ahadiyah dizikr. Kesulitannya ya itu-itu aja. Sementara yusrannya itu nakirah. Berarti beda. Ya, kemudahannya. Ya. Baik. Sedangkan yusr itu nakirah, mukarrar, diulang-ulang dua kali. Ini menunjukkan pengulangan. Maka berarti fa kullu usrin ma'ahu yusran. Maka di setiap satu kesulitan itu terdapat dua kemudahan. Cuman kita enggak tahu carinya kemana jalan kemudahan itu. Wa hadza min fadlillah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya. Ya. Lihat itu. Itu alnya itu al-ahdiyah didikr. Innama al-usri yusra. Al-ahdiyah didikr di usr. Ya. Kan diulang lagi. Innama al-usri yusra. Ya. Diulang lagi usernya, kesulitannya. Al-ahdiyah didikr. Dia aja satu. Sementara yusr ada dua. Nakiroh. Ya, berarti bukan yang tadi. Ya, yusron yang pada ayat innama al-usri yusron, ya, itu yusron yang berbeda dengan pada ayat yang pertama. Fa innama al-usri yusron. Ya, karena dia nakirah. Paham enggak sini? Nakirah. Itu kemudahannya berbeda. Jadi banyak jalan menuju kemudahan. Cuman kita enggak sadar. Ya. Kalaupun sadar enggak sabar. Kayak gitu aja. Kalau pun sadar, gak sabar. Allahu Akbar. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar. Irzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan dia ya kelapangan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ya. Kemudian pada wakilah bintidari apa bintidaril yusri wa sabrahu wa tahammulahu dan pada ladzalika ya maka hal ini menunjukkan ya bahwa annal insan yang bagi lahu menunjukkan bahwasanya seseorang itu sudah sepatutnya bagi dia untuk tidak menyia-nyiakan hal ini ya jangan dia mengabaikan perkara ini abadan selama-lamanya. La yaqnat ya wala yaqnatu min rahmatillah ya atau dia ma'tuf kepada yudik ya berarti mansub wala yaqnatu min rahmatillah jangan dia putus asa dari rahmat Allah ya jangan dia putus asa dari rahmat Allah tadi tabarakallahu fikum ya ketika dia ditimpa kesulitan. Wa ya tawaqqa al-khair minallahi daiban wa abada. Dia senantiasa memohon kebaikan hanya kepada Allah selalu terus menerus. Ya. Laisa hunaka ahadun fi hadhihi dunya salimun. Karena enggak ada seorang pun di dunia ini yang selamat dari hal tersebut. Bala buda ayahsul la alaihi syai'un minal bala. Bahkan pasti ada ujian, ada bala yang akan dihadapi. Ya. Akan dia dapatkan Allah Subhanahu fa inna ashaddan nasi bala'an al-anbiya'u tsumma al-amsal fal-amsal kata Rasulullah SAW. Manusia yang paling keras ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisal dengannya. Ya. Maka kalau mau ngaku jadi pengikut nabi ya pasti ada ujian. Fa alaihi ayyuqabila hadhihi al-umura bisabar, maka dia harus menghadapi perkara-perkara ini dengan sabar. Fa innan nasra ma'al sabar, karena pertolongan Allah itu bersama dengan kesabaran. Wal faraja ma'al karb, ya, dan jalan keluar itu dengan kesulitan-kesulitan yang ada. Wal usri yusbaru, kesulitan itu disabari. Bintidaril yusri minallah, dengan menunggu kemudahan dari Allah, ya, subhanahu wa ta'ala. Fahuwa subhanah la yatruku abdahu abada, Allah tidak akan membiarkan hambanya begitu saja, ya. Lakinnahu yabtalih, namun Allah akan menguji si hamba tadi supaya nampak kesabaran si hamba, tahammul dia, sikap sabar dia juga, rela, siapkah dia menanggung imanahu, nampak keimanan dia billah, kepada Allah azza wajalla. Fa hadha haditsun azimun, maka ini hadis yang agung, ya, wa wasaya azimatun, dan wasiat yang agung. Wasa biha Rasulullah, yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW dan al-ummata, kepada umat ini, biwasitati hadil ghulam al-mubarak, ya, dengan perantara, ya, anak kecil yang diberkahi ini. Siapa anak kecil yang diberkahi? Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas. Baik, selesai berarti hadis 19. Selesai, akan nanti masuk insyaallah hari Kamis hadis ke-20, ya. Hadis Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta.